Jalanku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Panyumo to iki milingu rasati, kelingan tresno ku ora direstui. Memaafkan aku yang tak bisa membawa calon mantu. Tak tenang hati, loro, cintaku terhalang oleh